Surat Paulus katopong para saya ringata Roma. Roma pasal saung. Surat enggari jaiku i Paulus. Batua Yesus Kristus. Kakomi topong para saya ipo Yesus ringata Roma. Tonipo tobe ala tala. Bonipo kio nama jadi todiana. Aku ni pelisi boni suro. Manggeni kareba belong gari jai ala tala. Toni janji nang gaulu. Nantuki te sanggari nabi-nabi. Toni tulisi riara buku nagasa. Kareba belo etu, nantesa anan wala tala, etu mo puete Yesus Kristus. Eva manusia, ia muli magau dau, tapi ia vou anan wala tala. Etu ni pakanoto ala tala, ante kuasa nosa nagasana, tempo ia non pakatubu bali Yesus, gari kamaten. Gari jai Yesus vou, kami nantarima rasi ala tala, itu mena jadi surona, ala kami memala manggeni tau, ngari pura-pura ngata, mempara saya bome kau rijai pui Yesus, ala sanga narabila boratui. Pade komi ringata Roma bo, de sua to dea to nipokio ala tala, ma jadi bagia Yesus Kristus. Perapi umata pue ala tala, bo ipue Yesus Kristus, membagane komi, membawai katubua mabelo ke komi. Pamula-mula na aku no syukuru rejai puwe ala talaku, riara sanga Yesus Kristus, sabana katubu komi pura-pura. Sabana kareba to nantesa pompara saya komi, na tolele riumba-umba di dunia. Aku tunggai nanggeni komi, riara pusambayaku. Ala talamboto na malam antakono tesa kuei. Ia mu ala tala to nitulungiku, antempu umpu uraraku, ante nanggeni kareba belo tonantesa anana. Aku bate na merapi ka ala tala, anera podotana, biwe aku mamala momai, mantalioda komi. Sabana nainampu uraraku, mantalioda komi, ala aku mamala mempalele ke komi, pumpakuleng garijai nosa nagasan wala tala, sampe pumpara saya komi rapakaroso. Toni patujuku, ala kita pasangganinggani, mamala musi pakaroso rara, ngari pompara saya ta samba abu samba. Sampai subuh, toni podotaku ala ranjani komi, nadianggani mo aku nonia mo mai mantaleoda komi, tapi sampai vei-vei, bate-bate nanaria tonombalava aku, patujuku mo mai mantaleoda komi, ala Maria aselenu bago kurita tongo komi, nasimbayu eva tona jadi rita tongo, tau-tau da atu Yahudin tanina. Sabana aku masih pato mentulungi pura-pura tau, na belo ka tau nanginjani ada, na belo ka tau da nanginjani ada, na belo ka tau no sikola, na belo ka tau da no sikola. Etu sampe aku mpu-mpu madota, mempatolele kareba belo ka komi vou, toneto oringata Roma. Da anaya mataku mempatolele kareba belo, sabana riara kareba itu, naria kuasa ala tala to mempaka salama, butu-butu mbaa to pumpara saya. Pamula-mula na tau to Yahudi, pada tau-tau da to Yahudi vo. Sabana riara kareba belo, nipaka noto ivenu kita majadi manoa riaran panggita ala tala, itu mo, ante mempara saya ngari pamula na sampai kau puna. Etu nasimbayu eva tesa toni tulisi riara buku nagasa ivei. Tau tona jadi nanua riaram panggita ala tala ante nompara saya, iamo tomatupu mabelo sampe rika sae-sae. Ngari suruga, ala tala nompopo kita raurara na kapura-pura tau, tonan japuaka ia, bonompo via kajaan. Po via ira tona jaa itu, nombalaba tau mangginjani pepatuduki tona konona, Eva ala tala. Manusia masih pato mabila raurara nu ala tala, sabana nanoto mo kaira, nuapa to na mala ranjani ira, Eva ala tala. Etu ni pakanoto ala tala mboto kaira. Sabana numpa mulang gari tempo dunia ni pajadi, sampe vei-vei, nanoto mo kaira, anu da anate kita ngari jaina, etu mo kuasa nato daria kau popuna, bo inguna Eva ala tala. Etu na noto muka ira, ngari pura-pura nuapa toni pajadina, sampai da aria tona mala manguli, da aninjani kami. sabananau pa ira nanginjani Allah Ta'ala, ira da anu babila ia eba Allah Ta'ala, pada ira da abono sukuru rijaina. Tapi ira agan ompekiri anu da aria gunana, burarantai ira na jadi na rumau. Ira nompangaku korona tau na noto, tapi kakono na ira na jadi todoyo. Ira da ane puwe ka Allah Ta'ala, to da aria na mate, to ne liung ga kuasa bonagaya. Tapi ira gane pue ka parantau, no lenje mpo manusia, mpo tonji, mpo binata tono kada patanggada, bo binata tone kanjoyo, tona mala na mate. Sabana etu, Allah Ta'ala numpa kamba ira nantuki do tarara ira mboto, no via kajaana, sampe ira numpa katantoru koro ira, sambaa. Ira nanjambei pepatuduki eva Allah Ta'ala tona konona, ante pepatuduki tona sala. Da ato polemo toni bila, boni pesomba ira, tapi aga toni pajadina. Kakonona, to polemo etu moto masih pato ratoya, samperi kasaya-sayana. Amin. Sabana etu, Allah Ta'ala nompa kamba ira nantuki do tarara ira tona jaa, to nompa kaya. Besi-besi mana nompo kono langgai, eba tona biasa na jadi rijai manusia, tapi nompo kono simbau ira besi. Ibetu vau langgai, mana madota mo sampaturu ante rongo iramboto, eba to masih patona, tapi naria padota ira mo gau sala, ka ira simbau langgai. Ira no via po kaingu to nompa kaya ira simbau langgai, sampe kau puna ira na vela balasi, riara koro iramboto, to masih pato ante po via ira to nasala. Ira nompe kiri, da aria guna namo sinjani ante Allah Ta'ala. Jadi etu sampe Allah Ta'ala, nompa kamba pekiri ira na jadi nagero, sampe ira nompo via anu da amasi pato rapo via. Jonjona, rarantai ira na ponu ante pengele-ngele, ingu to na jabo na dengo. Ira da na basa ante nuapa to na riari jai ira. Na vaurara ira, ira na siriati. Ira na dota me patesi, bomo singarau, bome bagiu. Ira nomboli rau, ira tunggai nantesa roa irang galino, bonom paka jaa sanga taun tanina. Ira nompora urara Allah Ta'ala, ira na langarara, bona biasa na ngoa. Ira na tau na ngelo akala mo via kajaana, bo ira da ane kouri jain totuana. Ira na doyo, ira da ana malara para saya, da aria tobe ira, bo da aria asi mata ira, nanggita sangga manusiana. Ninjani ira mamimo, parentan wala Ta'ala to nanguli, tau-tau no ingu ibetu, masih patora suku sampe mamate. Tapi naupa ibetu, karena nikavia ira vau poka ingu etu, pada da aga etu, ira nasi tuju vau, ane taun tanina no via ibetu.